Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyara al-ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Roja di mana antum berada? Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Yang mana insyaallah taala di malam yang berbahagia ini kita akan memulai kembali pelajaran durusul lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Mulai di jilid yang pertama, mulai halaman pertama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan buku ini, baik jilid 1 dan jilid yang kedua. Ini terhitung sudah kedua atau ketiga kalinya kita mengulang kembali jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini. Hanya adalah agar kita terus berbahasa Arab, terus kita mudahkan bahasa ini, dan khususnya bagi saja yang baru saja bergabung, baru saja adanya pelajaran di radio atau saja ini, sehingga mudah-mudahan bisa mengikuti dari awal. Maka di pertemuan yang pertama, beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke buku. Yang pertama, kitab yang kita gunakan adalah Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ditulis oleh Ustaz Abu Ibrahim. Beliau menulis buku ini sebab 3 jilid, dan buku ini dipergunakan beberapa ma'ahid al-lughah, di antaranya digunakan ma'ahid al-lughah di Jami' al-Islamiyah al-Madinah, Jami' al-Islamiyah al-Madinah. Dan aksi kita dengan buku ini sudah terhitung kurang lebih sejak tahun 2007 kita memulai pelajaran bahasa Arab ini. Sudah 12 tahun kita berinteraksi dengan buku. Saya sudah katakan kita sudah, ini ada kali ketiga kita mengulang ad-darsul mujallad al-awwal. Ini kali yang ketiga kita mengulang kembali jilid yang pertama, atau kali kedua kita mengulang kembali jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina. Harapannya di mula pemula yang baru saja mengetahui adanya pelajaran bahasa ini, mudah-mudahan menjadi tentu pemula bagi mereka untuk belajar mudah bahasa Arab. Dan adapun yang sudah menjadi, ya mudah-mudahan menjadi mujah, menjadi mujah, jadi pengulang yang juga insya Allah bermanfaat buat yang mempelajari buku ini. Pertama, yang bahwa buku ini interaksi kurang lebih 10 tahun dengan buku ini, belajar dan mengajarkannya kepada muslimin. Buku ini Allah Ta'ala mengajarkan syarat dasar, yakni kenalkan bahasa dengan sesederhana mungkin, sudah mungkin, kemudian terus naik menarik yang sana menuju ke yang lebih sulit, lebih kompleks. Karena nanti akan menemukan peran pelajaran awal masih terdiri 2 atau 3 suku kata, kalimat sederhana terdiri 2 sampai 3 suku kata, kemudian naik menjadi kalimat yang lebih kompleks. sampai ke sebuah wacana, sebuah cerita, ada sebuah dialog. Kemudian buku ini, ikhwan rahimakumullah, ajarkan kita kaidah kita bahas, tapi bukan melalui mustalahat yang kita kenal dalam nahwu shorf, dengan istilah yang kena dengan nahwu shorf. Ini beliau sering dari al-mustalahat, istilah nahwu dan shorf, tapi langsung mengajarkan secara praktik, tidak secara teori. Ada beberapa didukung teori, tapi tidak sangat-sangat sedikit untuk membutuhkan kita agar tidak terpakan, tidak dibukkan dan menghafal mustalah tersebut. Nah, secara alami Allah, secara alami nanti mudah-mudahan setelah sekian namanya nanti belajar, otomatis akan mengenal kerap dengan istilah secara otomatis, tidak hafalkan awal. Kemudian juga di antara istimewa ini, buku ini kalau kita mulai dari jilid pertama, jilid yang kedua, dan jilid yang ketiga, baru menemukan di jilid yang ketiga mustahat, istilah-istilah nahu dan dikenalkan jilid yang ketiga. Adapun yang pertama kedua ini masih insya Allah ta'ala di mudah bagi siapa yang insya Allah mengikutinya dengan baik, disiplin, secara mengikuti ajaran kita, insya Allah akan baik kepada Tuhan. Dan hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa al-kalimah, satu hal yang ingin disampaikan di sini, al-kalimah atau kata dalam bahasa itu terbagi menjadi tiga. Al-kalimah atau kata terbagi menjadi tiga. Tidak disebut di buku ini, mohon dari saya, mohon hormati. Al-kalimah, kata dalam terapi itu tidak daripada tiga. Yang pertama, al-ism, kata benar. Kemudian kedua, fi'l, kata ja, jadi al-harf. Ketiga, kata ini, baik isim, al-ismu, atau al-fi'l, atau al-harf, istilah-istilah tidak perlu dikenalkan. Saya mengenalkan saja. Kita menyebut untuk menghapus sekarang, insya Allah pada waktunya. Pertama, al-ismu, benda, ismu. Kemudian, dua, fi'lu, fi'lun, kerja. Yang ketiga adalah harfun, al-harf. Jadi, kata benda, kerja. Ketiga jenis kata ini, fokus pembahasan kita di jilid pertama adalah alis atau is, kata benda. Sebagian besarnya di jilid yang pertama ini sebesarnya ada bahas kata benda. Dan sebagian pada al-harf dan sebagian kecil pada al-fi'l. Tapi sebagainya, maksudnya 9%-nya adalah isyarat isim, kata benda. Dan kalimat yang disusun dengan benda. Ada fi'l, belum ada kata kerja, kecuali hanya sedikit saja disebut, tidak banyak. Jadi, pertama ini, fokusnya kita membahas kata benda dan kalimat yang disusun dari benda. Dan yang kedua yang sudah kita lihat di beberapa yang lalu sudah kita selesaikan di jilid baru, di situ dikenalkan dengan kata kerja lebih detail. Saya dikenal dengan al-fi'l madhi, fi'l mudhi, kemudian al-amr, dan dikenal dengan al-tasrif daripada tiga fi'il tersebut, perubahannya. Itu nanti jadi apa? 90% ditambah tentu digabung dengan isim fi'il. Maka harusnya dua juz yang telah kita pelajari itu kita siap untuk lanjut kepada mengamalkan istilah nahwu sharf yang lebih kompleks. Ya, dengan mengetahui hal ini para alim, para negara dan pemirsa yang pelajaran tahu karena bagi pada jilid pertama ini ya, nanti membahas kata kerja tidak kita bahas di dalam kecuali setelah kita masuk ke pembahasannya. Kepentingan yang juga perlu diingatkan bahwa penting bagi al-ikhwah sekalian untuk batas di pertanyaannya terkait dengan ajaran kerja dengan menanyakan apa yang belum pelajari saja. Adapun nanti jika saatnya tersebutkan sebuah pertanyaan terkait dengan apa yang belum kita pelajari, saya akan memilih untuk menjawabnya nanti waktunya, tidak sekarang. Dan ini jadi dalam pembelajaran ketika berkumpul siswa banyak alif dengan bermacam berbelakang yang sudah kenal bahasa sebelumnya yang belum sekali ada yang di awal yang ingin di tengahan juga berungkup dalam satu tempat. Terkadang yang kita belajar berharap ini bertanya lebih dari apa yang belum dipelajari sehingga kadang membuat mula bingung sehingga membuat mereka sulitan untuk memahami pelajaran. Kadang kita terjebak sehingga menunjukkan perkara-perkara yang dipelajari melebihi pada pokok inti pelajaran yang ingin selesai. Ini sekaligus sebagai sebuah rekomendasi bagi para al-mudarris, al-mudarris, al-mudarrisat agar membatasi pembahasan mereka dan membatasi pertanyaan terkait apa yang disebutkan pelajaran tersebut. Kuas yang pokok. Jika andainya ditemukan para alim telah menguasai yang pokok kemudian ditambah, setelah itu tidak mengapa tambah, ya, tidak berikan beban tambahan kita, maka tapi apalagi ini semua dilakukan hitungan yang matang dan sebenarnya tentunya adalah memudahkan bahasa kepada kaum muslimin. Ya, kita paradigma sebagian kaum muslim mengatakan belajar bahasa itu sulit. Kalau tidak, insyaallah serab itu sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Ma'asyir ikhwah imani wa akumullah. Sekarang waktunya masuk ke Rasul Abu. Bagi ikhwah sekalian yang tidak punya bukunya, silahkan lihat Rasul Abu. Pelajaran pertama. Khab man li turu ila kitab ikhwan turu ila kitab ke buku wasta'u jay turu ila kitab ke buku wasta'u jay dan mana wasta'u jay dan dengan la tukarir tidak ada yang mengingat istama'u fakat kan saja. Mulai dengan darsul awalu, pelajaran pertama, darsul awalu. Judulnya hadza. Hanya panjang. Pula za panjang. Hadza itun. Baris pertama, unzur as-saf awal. Gambar ada tulis. Hadza itun. Hidupkan kata huruf terakhir karena nanti terbiasa menyebutkan harok terakhir untuk pengetahuan dalam soalnya kita baca harokat ada itun ha masjidun هذا باب. كتاب الله. هذا بيت. هذا مسجد. هذا باب. الثاني كدوار هذا كتاب. هذا كتاب. هون دي angkat Alhamdulillah. Sedikit ya. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Halaman yang gambar tengah. Hadza qalamun. Hadza mitan. Saya ulang. Hadza kitabun. Hadza qalamun. هذا مفتاح. Baris berikutnya. Baris paling bawah. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. هذا كرسي. هذا كرسي. Selesai pembahasan ad-dars awal di halaman 5. Dan sekarang istami'u thumma kutu ayah studio. Istami'u istami'u dan thumma kari kemudian kuti. Sama ikhwan. Ad-dars awal. Hada. Nah, dekatnya. Hada. Hada. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada bait. Hada masjid. Hada masjid. Hada masjid. Hada masjid. Hada babun. هذا باب. هذا باب. هذا باب. الثاني تهو دي باب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا قلم. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مفتاح. هذا مفتاح. هذا مفتاح. نعم. Yang paling bawah الأسفل. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. هذا سرير. هذا سرير. هذا كرسي. هذا كرسي. هذا كرسي. هذا كرسي. طيب. أنتم لاحظوا يا إخوة. أخوة والأخوة سيان. أنتم سيني الدرس الأول. دي بعده dengan gambar-gambar asar. Ada gambar-gambar di sini untuk membantu antum memahami. Tidak perlu diterjemahkan langsung, tapi lihat gambarnya. Sebelumnya, ad-darsul awal maknanya pelajaran pertama. Hada, kalau anda bilang sambil anda menunjuk gelas ini misalnya, hada. Apa ti hada? Ini. Hada ini. Ketika anda tunjuk, hada, nah, ini. Lihat, kalimat hada digabung dengan kata berikutnya menjadi sebuah kalimat. Yang pertama hadza baitun atau lihat gambarnya hadza baitun. Gambar apa ini? Rumah. Gambar rumah. Berarti hadza baitun bagaimana kira-kira terjemahannya hadza baitun? Ini rumah. Ini rumah. Fahimtum? Tidak perlu anak terjemahkan tapi langsung bisa antum ketahui. Sehingga baitun, mana baitun? Apa makna baitun? Rumah. Rumah. Hadza baitun. Sekali lagi. Ini rumah. Baik. Hadza masjidun. Ah. Ini gambar apa ini? Ini masjid. Ini masjid, jelas sudah. Nah, apalagi masjid sebagai bahasa ini menjadi bahasa kita sekarang. Ada sekretarik? Balai, Ustaz. Nah, sebagaimana saya jelaskan di pertemuan lalu bahwa banyak bahasa Arab itu yang diserap ke bahasa kita. Di antaranya ini, masjid. Masjid kita sebut masjid. Hadza masjidun, ini masjid. Berikutnya, hadza babun. Mana hadza babun, apa maknanya? Ini pintu. Ini pintu. Babun pintu. Hadza babun, ini pintu. Jelas? As-safful awal, ikhwan. Jelas baris pertama ini? Fahimtum? Insyaallah. Fahimna. Hal yang penting diingatkan di sini, mohon tidaklah kita berpindah ke halaman berikutnya kecuali setelah kita pahami halaman sebelumnya. Jangan sungkan untuk menanyakan apa yang belum dipahami. Fahim tum, ikhwan? Jangan asal sebut fahim tum, otomatis fahimna. Antum paham? Paham. Fahimna la. Belum paham? Tanya. Jangan diam saja. Sekali lagi, hadza baitun. Mana hadza baitun? Ini rumah. Hadza masjidun? Ini masjid. Hadza babun? Ini pintu. Baik. Setelah itu nanti kita akan baca, minta ikhwah studio untuk baca. Berikutnya, hadza kitabun. Ah, gambar apa ini? Hadza kitabun? Kitab. Kitab. Ah, kitab, buku. Berarti hadza kitabun? Ini buku. Ini buku. Hadza qalamun. Ah, terjemah ya ikhwan, terjemahkan. Ini pulpen. Ini pulpen. Hadza miftahun. Ini kunci. Baik. Fahimtum? Fahimna. As-saf ats-tsalits, yang terakhir. Hadza maktabun. Ini meja. Ah, maktabun, meja. Jelas gambarnya, alhamdulillah. Hadza maktabun, sekali lagi. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ini ranjang. Sarirun, ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi. Kursiyun, bahasa Indonesia, ada sekretarik? Bala. Nah. Kursiyun, bahasa Indonesia ini. Asalnya dari bahasa Arab, kursi. Kursiyun. Nah. Jelas? Paham semua, ikhwan? Insyaallah, Ustaz. Baik. Sekarang kita baca sama-sama lagi. Ya, ikhwan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan thumma kariru. Lihat ke buku, istami'u jaydan, dengarkan dengan baik, kemudian thumma kariru, ikuti sama-sama. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Kita hidupkan semua harakatnya. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Mana ad-darsul awwalu? Pelajaran pertama. Pelajaran yang pertama. Hadha. Hadha. Mana hadha? Ini. Hadza baitun. Hadza baitun. Terjemah ya ikhwan? Ini rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ah, terjem. Ini masjid. Hadza babun. Hadza babun. Ah. Ini pintu. Baik. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Mana hadza kitabun? Ini buku. Ini buku. Kitab, nanti disangka kitab apa ini, kitab khusus, kitab gundul, nanti dikiranya. Kita katakan bahwa ini buku, dia umum dia. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Nah, mana hadza qalamun? Ini pulpen. Baik. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Nah. Ini kunci. Ini kunci. Lihat baris berikutnya yang terakhir. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ah, mana hadza maktabun? Ini meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini ranjang. Baik. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik. Hafal insyaallah? Insyaallah. Hafal mufradatnya? Kalau ana bilang babun, mana babun? Pintu. Pintu. Qalamun? Pulpen. Sarirun? Ranjang. Miftahun? Kunci. Baitun. Rumah. Maktabun. Meja. Kitabun. Buku. Kursiyun. Kursi. Taib. Siap? Kita baca dan terjemahkan. Tafadhal ya ikhwan. Namanya satu-satu. Tafadhal. Dari antum. Abu Abdullah. Baca, kemudian terjemahkan. Tafadhal. Jelas akhir karim? Antum paham? Jelas insyaAllah? InsyaAllah. Baik. Tafadhal. Al-awal. Ad-darsul awalu. Iya. Mana ad-darsul awalu? Pelajaran yang pertama. Nah. Teruskan. Hada. Mana hada? Ini. Nah. Hada baitun. Nah. Ini rumah. Baik. Hada masjidun. Ini masjid. Baik. Hada babun. Naam. Ini pintu. Baik, teruskan. Hada kitabun. Ini buku. Naam. Hada qalamun. Ini pulpen. Ya. Hada miftahun. Ini kunci. Ahsant. Hada maktabun. Ini meja. Baik. Hada sarirun. Ini ranjang. Baik. Hada kursiyun. Ini kursi. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Abu Abdullah. Baik. Fadhal ya Ilham, berikutnya. Dari awal kembali. Bismillah. Ad-darsul awal. Pelajaran yang pertama. Hadza. Ini. Hadza baitun. Ini rumah. Ya. Hadza masjidun. Ini masjid. Baik. Hadza babun. Ini pintu. Baik. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza kitab. Ini buku. Ya. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ya. Atau pena. Atau pena. Ya. Teruskan. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Ya. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ya. Hadza kursiyun. Ini kursi. Bagaimana hadza? Hadza kursiyun. Kursiyun, ahsant. Ini kursi. Baik. Al-an aghliqul kutub. Sekarang tutup bukunya, tutup HP-nya kalau terlihat dari HP. Nah, jangan ditampilkan di televisi ya, ya Ilham. Hamdani. Siap? Insyaallah. Nah. Ana bacakan bahasa Arabnya, antum menterjemahkannya. Siap insyaAllah? InsyaAllah. Baik. Ad-darsul awalu. Pelajaran yang pertama. Hadha. Ini. Anak akan acak. Tidak harus urutannya seperti di buku. Untuk menguji pemahaman antum. Hadha babun. Ini pintu. Ini. Naam. Ahsant. Abu Abdullah. Cepat. Jangan diam saja. Konsentrasi. Hada babun, apa tadi? Ini pintu. Hada sarirun. Ini ranjang. Nah, barang-barang, Ilham juga. Oh, nah. Jangan sendirian saja. Hada miftahun. Ini kunci. Ahsant. Hada kitabun. Ini buku. Baik. Hada masjidun. Ini masjid. Ah, mudah sekali. Hada baitun. Ini rumah. Baik. Hada maktabun. Ini meja. Hada maktabun. Ini meja. Baik. Hada kursiyun. Ini kursi. Sahlun jiddan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fahimtum? Fahimna insyaAllah. Bagaimana ikhwan? Bahasa Arab mudah atau sulit? Mudah insyaAllah. Berikutnya. Lihat halam berikutnya. Kalau memang sudah kita kuasai, kita masuk ke halaman berikutnya. Tapi sepertinya sebelum masuk ke halaman berikutnya, Al-Akh Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal. Naam, tafadhal. Assalamualaikum para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin berlatih dan membaca pada halaman kelima ini, pada pelajaran pertama. Silakan dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Baik, kita coba angkat dan sapa untuk para penelpon yang masuk di malam hari ini. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ya, silakan. Ini dari Magelang, Ustaz. Dengan ibu siapa dari Magelang? Ibu Sulis. Ibu Sulis, naam. Iya. Baik, Ustaz, silakan. Ibu Sulis, mau membaca, Ibu Sulis? Iya. Ya, ada bukunya? Belum ada. Belum ada bukunya, Ibu Sulis. Ibu Sulis melihat dari televisi sepertinya. Iya, Ustaz. Ya? Iya. Iya. Kita tampilkan bukunya di layar televisi Ibu Sulis. Silakan. Amdari, tafadhal. Sudah kelihatan, kamu? Silakan. Awal. Iya. Baca kemudian terjemahkan. Atarsul awal, pelajaran pertama. Iya. Ada ini. Iya. Ada itu. Angkat sedikit sebentar. Iya, tafadhali. Ada itu, ini rumah. Baik. Ada masjid, ini masjid. Ada babun, ini pintu. Ada kitabun, ini buku. Ada kolamun, ini pen. Ada mistahun, ini kunci. Ada maktabun. Ada maktabun, ya. Ada maktabun gitu ya, Ustaz? Ya, ada maktabun. Ada maktabun. Ya, kafnya disukun. Maktabun gitu. Iya, maktabun, kaf disukun, maktabun. Maktabun. Iya. Ini meja, ada sarirun, ini ranjang, ada kursiyun, ini kursi. Baik. Tidak keberatan, Umu? Ana tanya dengan menyebutkan bahasa Arabnya, Umu yang menerjemahkan, siap? Ya, insyaallah, insyaallah. Siap. Hada miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Hada qalamun. Ini pulpen. Baik. Hada baitun. Ini rumah. Ini rumah. Sekarang kebalikannya, Umu. Saya sebutkan bahasa Indonesia-nya, Umu pakai bahasa Arabnya. Siap? Siap, insyaallah. Ini meja. Hada maktabun. Hada, sekali lagi diperbaiki, Umu. Hada maktabun. Baik. Ini masjid. Ada masjidun. Ada masjidun. Ini pintu. Ada babun. Ada babun. Ini ranjang. Ada sarirun. Muntaz, masya Allah. Iya, alhamdulillah. Ibu Sulis. Tapi ini mau tanya bukunya, Mak. Ada. Bukunya? Ada, gitu. Bukunya tadi sudah saya sampaikan di mukaddimah, bukunya Durusul Lughatil Arabiyyah riwayat Natiqin Abiha. Nanti insyaallah lebih lanjut akan disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, Ibu. Nanti dengarkan setelah ini. Nanti ada informasi mengenai bukunya insyaallah. Oke. Ya, terima kasih, Ibu Sulis. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sulis ya, dari Magelang kalau tidak salah, Jawa Tengah. Jazakumullahu khair atas kebersamaannya. Adapun informasi untuk buku yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini, Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, jilid pertama, Anda dapat mendownloadnya melalui website kami di www.radioroja.com. Di situ ada keterangan untuk pembahasan bimbingan bahasa Arab. Ataupun Anda yang ingin mendapatkan buku tersebut, mungkin dapat dicari pula di toko-toko buku terdekat di kota Anda, tentunya dengan judul buku Durusul Lughah, dan di situ ada 3 jilid kalau tidak salah satunya. Penulisnya Dr. Abdurrahim. Nah, dengan penulis Ustaz Dr. Abdurrahim. Barakallahu fikum. Atau Anda yang mungkin kesusahan untuk mencari buku di tempat Anda, dapat mengirimkan pesan singkat di layanan offline Radio Roja di 081-989-6543 melalui SMS. 081-989-6543. Baik, kita lanjutkan set untuk latihan kita di halaman kelima ini. Ya. Kita berikan kembali. Berikan kembali kepada pemirsa. Iya, untuk para pendengar maupun pemirsa, Anda dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Halo. Naam. Ya, silakan. Sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Batam. Iya, dari Batam. Bapak siapa? Abu Fia dari Batam. Abu Fia dari Batam. Mohon maaf ya, sebelumnya dikecilkan saja atau dimatikan volume radio atau televisinya. Fokus di gagang telepon Bapak saja. Naam. Iya. Abu Fia, naam. Silakan, Ustaz. Abu Afia. Siapa tadi namanya? Abu Afia? Ya, Ustaz. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus di gagang telepon saja, Abu Afia. Fokus di gagang telepon saja. Siap? Siap. Abu Afia? Siap? Ustaz. Siap? Siap, Ustaz. Insyaallah. Baik, siap untuk belajar, untuk baca? Siap, Ustaz. Silakan. Antum ada bukunya? Ya, ada, Ustaz. Baik, kita tampil ke antum di Batam, berarti menggunakan satelit. Terlihat di layar monitor antum? Ya, Ustaz. Silakan. Tafadhol, Iqra ya Abu Afia. Ad-darsul awal. Iya. Dibaca kemudian diterjemahkan. Apa artinya ad-darsul awal? Ad-darsul awal. Dihidupkan semuanya. Ad-darsul awalu. Ad-darsul awalu. Iya. Apa artinya? Pelajaran pertama. Iya. Teruskan. Hadza. Ya. Ini. Ya. Kenapa i-nya panjang? Ini. Ini atau ini? Nah. Abu Afia, anta ma'ana walala? Baik. Teruskan, lanjutkan. Hadza baitun. Ya. Ini rumah. Sahih. Wasil, teruskan. Hadza masjidun. Ya. Ini masjid. Ya. Teruskan. Hadza babun. Nah. Ini pintu. Ya. Teruskan. Hadza kitabun. Nah. Hadza kitabun, intonasinya tidak ada. Hadza kitabun. Ya. Tidak ada pertanyaan di sini. Intonasinya jangan intonasi pertanyaan. Ulang sekali lagi. Hadza kitabun. Naam, sahih. Ya. Ini buku. Ya. Hadza qalamun. Ya. Ini pena. Ya. Teruskan. Hadza miftahun. Miftahun. Ta-nya panjangkan. Hadza miftahun. Ya. Ini kunci. Sahih. Ya, betul. Terus. Hadza maktabun. Ya. Ini meja. Ya, terus lanjutkan. Hadza sarirun. Ini ranjang. Sahih. Hadza kursiun. Ini kursi. Nah, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya Abu Afia. Bagus sekali bacaannya. Bagus sekali bacaannya. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya, Abu Afia. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Afia dari Batam ya. Jazakallahu khairan atas kebersamaannya telah terhubung dan bergabung di kesempatan malam hari ini. Bagus, Zat. Satu lagi. Satu kembali untuk Anda, para pedagang maupun pemirsa yang ingin bergabung pada latihan malam hari ini melalui layanan telepon 0218236543 untuk diperhatikan, mohon dikecilkan atau dimatikan saja volume radio dan televisinya ketika sudah terhubung di bersama studio. Nah. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, dari mana? Ibu Evi Palembang, Ustaz. Di Palembang, Ibu Evi ya. Ibu Evi dari Palembang. Nah. Ya. Ya, baik, Ustaz. Ibu Evi, siap ya. Baca? Iya, Ustaz. Ada bukunya? Ini sudah ada tapi enggak sama ini, Ustaz. Tidak sama? Iya. Bukunya dari Surungo yang dari Surungo ini pelajarannya ada semua tapi ranjangnya enggak ada di pelajaran ke-1. Lihat layar kaca saja, betul. Ya. Mungkin sepertinya buku Durusul Logo. Ya. Gontor bukan, Ibu? Iya. Itu Gontor, ya. Bukan. Durusul Logo Madinah. Iya. Penulisnya Abdurrahim. Iya. Oke. Ya. Silakan dibaca ya. Dari awal. Ad-Darsul Awwalu. Ad-Darsul Awwalu. Wawunya jangan dipanjangkan. Ad-darsul awwalu. Awwalu. Ad-darsul awwalu. Bagus. Ya. In pelajaran pertama. Iya, betul. Sahih. Teruskan. Haza. Ini. Iya. Haza baitun. Nah. Ini rumah. Iya. Haza masjidun. Ini masjid. Sahih. Haza babun. Ini pintu. Naam, sahih. Haza kitabun. Ini buku. Ahsanti, teruskan. Gimana, Tad? Ahsanti, saya bilang ahsanti. Artinya ahsanti bagus. Oh ya, baik. Bagus, iya. Haza kolamun. Ini pulpen. Ahsanti. Haza miftahun. Ini kunci. Jamil, jamil. Bagus. Haza maktabun. Tanya jangan dipanjangkan. Oh. Haza maktabun. Sahih, betul. Ini meja. Iya, ahsanti. Haza sarirun. Iya. Ini ranjang. Iya. Haza kursiyun. Ini kursi. Masya Allah. Bagaimana, Umu? Mudah atau sulit belajar-belajarnya? Alhamdulillah, mudah, Ustaz. Nah, ikuti terus. Kita tunggu teleponnya, insya Allah, di pertemuan berikutnya, Ibu. Ya, insya Allah. Jazakillah khair, syukuran, wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakillahu khairan. Ibu Evi, ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Nah, alhamdulillah. Sudah kita bahas dan juga persilakan untuk membaca halaman kelima, Ustaz. Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Siap-siap, ikhwan studio. Kita lanjutkan safha sitta. Kita lanjutkan halaman 6. Kalau tadi bentuknya pernyataan, sekarang bentuknya pertanyaan. Di latihan atau di halaman ke-6 ini ada tambahan kata tanya ma. Jadi kalau tadi pernyataan sekarang jadi pertanyaan. Tadi judulnya hadza saja, sekarang judulnya ma hadza. Nah, lihat intonasinya, dengarkan ma hadza. Ma artinya apa? Ma hadza apa? Apa ini? Ma hadha, istami'u jaydan. Unzuru ilal kitab, lihat ke bukunya, wastami'u jaydan. Dengarkan saja. Ma hadha, hadha baytun. Hadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Ada tambahan kata tanya di sini a. Nanti insyaallah akan dijelaskan setelah ini. Kita baca dulu semua. Setelah itu insyaallah satu persatu kita bantu memahaminya. Lihat gambar berikutnya. Di sini masih dibantu dengan banyak gambar, banyak suar agar kita mudah memahaminya. Ma hadza? Ma hadza? Jawabannya hadza qamisun. Hadza qamisun. Lihat gambarnya, gambar apa ini, Ikhwan? Kemeja. Hah? Kemeja. Qamis. Qamisun. Ma hadza? Hadza qamisun. Lihat gambar berikutnya. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun? La hadza kursiyyun. La hadza kursiyyun. Gambar apa ini, Ikhwan? Kursi. Kursi. Yang berikutnya. Ahadza miftahun? Ahadza miftahun? La hadza qalamun. La hadza qalamun. Terakhir di bawahnya, ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Sekarang kita ulang kembali dari awal, kita baca sama-sama, Ikhwan. Kita ulang kembali dari awal, kita baca sama-sama. Alikhwa yang punya studio, yang di studio punya bukunya, lihat bukunya. Yang di rumah juga lihat bukunya. Jika tidak ada bukunya, lihat ke monitor televisi Anda masing-masing. Sekali lagi judulnya di sini apa? Ma hadza, ayakhwan, sama-sama. Ma hadza? Ma hadza? Kita masuk ke gambar pertama. Gambar apa ini, Ikhwan? Rumah. Rumah. Apa bahasa Arabnya? Baitun. Ayo kita baca sama-sama. Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun? Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. Berikutnya, gambar berikutnya. Gambar apa ini? Kemeja. Kita bilang bahasa Arabnya adalah qamisun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Sad ini. Sad qamisun. Qamisun. Nah, bukan qamisun. Nah, beda antara sun dengan sun. Ini dengan sad. Qamisun. Qamisun. Kalau qamisun sin lain lagi. Qamisun. Ini qamisun. Sira siratal ladzina si siratal ladzina si. Pakai bukan si bukan sin tapi si, si. Nah si. Berikutnya lihat, nah sekarang sin baru lihat berikutnya ahadza sarirun, ayo ikhwan, ahadza sarirun. Nah, lihat sarirun bukan sarirun tapi sarirun. Sin sarirun. Sekarang sekali lagi ahadza sarirun. Ahadza sarirun. La ahadza kursiyun. La ahadza kursiyun. Gambar berikutnya ahadza miftahun. Ahadza miftahun. La ahadza qalamun. La ahadza qalamun. Terakhir ma ahadza. Ma ahadza. Hadza najmun. Hadza najmun. Gambar apa ini, Ikhwan? Bintang. Bintang. Bintang bahasa Arabnya? Najmun. Ah, najmun. Bisa kita kira-kira maknanya dari awal. Kita lihat kembali dari awal, Ikhwan. Kita kira-kira maknanya dari awal. Ma hadza, apa tadi makna ma hadza? Apa ini? Apa ini? Di gambar pertama gambar apa ini, Ikhwan? Rumah. Ah, bahasa Arabnya? Baitun. Baitun. Masya Allah. Serempak sekali antum berdua ini. Ma hadha. Ulang sekali lagi. Apa arti ma hadha? Apa ini? Hadha baitun. Ini rumah. Ini rumah. Ahadha baitun. Nah, di sini A. Ada kata tanya A. A, kemudian hadha baitun. Ahadha baitun. A, di sini artinya apakah. Ahadha baitun, apakah ini rumah? Lain kali yang akan datang, bawa bukunya. Antum bisa mencatat. Fahimta ya Abu Abdullah? Fahimna. Nanti ketika antum muraja'ah di buku itu, antum bisa baca lagi. Kalau begini dengan HP, bisa antum tulis? Bisa sebenarnya, bisa. Cuma hanya saja kekurangan kita yang tidak bisa. Sekali lagi, ahadha baitun. Apa arti ahadha baitun? Apakah ini rumah? Iya, apakah ini rumah? Apakah kalimat A di sini, jawabannya ada salah satu dari dua kemungkinan. Apakah ini rumah? Kalau benar, maka kita jawab na'am, ya. Sekarang, gambarnya betul baitun? Na'am. Ya, maka jawabannya na'am. Na'am hadha baitun. Apa artinya? Na'am hadha baitun? Ya, ini rumah. Sahih. Ya, ini rumah. Fahimtum? Fahimna. Ada berapa kata tanya barusan yang kita dapatkan di halaman 6 ini? Dua. Yang pertama? Apa? Ma. Dan apa? Aha. Dan A. A. Apa arti A? Apakah. Fahimtum? Fahimna. Berikutnya. Ma hadha. Tolong dijemahkan. Ma hadha. Jemahkan. Apa ini? Hadha qamisun. Ini kemeja. Ini kemeja. Qamis, yani kemeja. Gambar berikutnya. Gambar apa ini, ikhwan? Kursiyun. Soalannya di sini, ahadha sarirun. Ahadha sarirun. Apa artinya ahadha sarirun? Apakah ini ranjang? Sarirun ranjang. Ada sekadarik. Sudah kita dapatkan di halaman kelima tadi, sarirun. Sahih? Ini jawabannya sarirun? Tidak. Jawabannya kita bilang la. La. La. Apa tidak? Tidak. Bukan. La hadha kursiyun. Tidak. Ini? Ini kursi. Sekali lagi. Ahadha sarirun. Tolong terjemahkan. Apakah ini ranjang? Ranjang. Apakah ini ranjang? La hadha kursiyun. Bukan. Ini kursi. La di sini tidak. Atau bukan. Boleh. Tidak atau bukan, ini kursi. Jelas? Jelas, insya Allah, sir. Berikutnya, gambar apa setelah kursi? Pulpen. Kolamun. Ahadha miftahun, tolong terjemahkan. Apakah ini kunci? Hampir saja lupa, miftahun. Mana miftahun? Kunci. Nah, masih muda-muda cepat lupa ini, kawan. Jawabannya, benar ini kunci? La. Hadha qalamun, tolong terjemahkan. La hadha qalamun. Bukan. Tidak. Ini pulpen. Ini pena. Iya. Jelas? Jelas. Berikutnya. Terlalu cepat tidak ini? Sedang ya? Sedang. Ma hadha. Terjemahkan. Apa ini? Hadha najmun. Ini bintang. Ini bintang. Sampai sini dulu pembahasan kita. Kita tidak usah banyak-banyak, tapi yang pasti berjalan dengan pasti. Mohon di rumah, sebelum kita tutup, mohon di murojaah. Dua halaman ini mohon di murojaah, khususnya yang halaman 6 ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ulang kembali, kita minta antum baca, kita tes, kita uji. Lalu setelah itu kita masuk ke latihan-latihan insya Allah. Fahimtum ya, ikhwan? Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kita mulai dari ikhwan studio. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Jika tidak, kita buka ikhwan di rumah. Tafadhal ya, akhi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau hadha al-babu, bisa enggak, Ustaz? Hadha al-babu? La, tidak bisa begitu. Hadha babun. Kata yang kedua harus hilang alif lamnya. Kecuali kalau mau ditambah hadzal babu, misalnya hadzal babu maftuhun. Nah, harus ada tambahannya kalau pakai alif lam. Hadal babu maftuhun. Nah, baru betul. Pintu ini maftuhun. Maftuh artinya terbuka. Tapi kalau pengen ini pintu saja titik, kita katakan hadha babun. Jangan pakai alif lam setelahnya. Faham tuh? Nanti bertahap antum akan paham bedanya. Sekarang sementara telan dulu buat-buat begitu. Nah, insya Allah nanti akan dibahas insya Allah kenapa demikian. Sekarang belum waktunya. Sabar saja insya Allah. Baik. Ada lagi? Ilham, ada yang katakan? Baik. Tepatlah ya, Abdul Rahman. Anda kembalikan kantor. Kepada sang pendengar di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan layar telepon 0218236543 untuk membaca latihan berikutnya di halaman ke-6 ini. Ya, kita angkat. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Ibu? Ya, Ibu Evi tadi, Ustaz. Ibu Evi ya, kembali. Dari mana tadi? Halo. Iya. Ya, Ibu Evi, Ustaz. Iya, iya. Nah, dari mana, silakan. Ibu? Saya lupa tadi dari mana? Di Palembang. Oh, Palembang. Nah. Baik, iya. Ya. Siap, Bu Evi? Iya, siap, insyaallah, Ustaz. Silakan ya, dibaca. Iya, di layar kaca, Ustaz. Iya, ditampilkan sekarang. Dari awal kembali, alhamdulillah. Iya. Iya. Belum, Ustaz. Lagi. Iya, tafadhali. Silakan. Ya. Mahaza. Iya. Sambil apa? Diterjemahkan. Oh ya. Apa ini? Ya. Mahaza. Apa ini? Ya. Haza baitun. Ini rumah. Ya. Ahaza baitun. Sekali lagi, Ibu Arfi. Ya. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Ya, A-nya pendek. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Ya. Apakah ini rumah? Ya. Naam. Haza baitun. Ya. Ya. Ini rumah. Ya, sahih. Teruskan. Haza. Haza qamisun. Haza qamisun. Sahih. Ini baju. Baju apa, kemeja? Kemeja. Dia khusus kemeja. Oh, kemeja. Naam, qamisun kemeja. Kemeja. Teruskan. Ahaza sarirun. Ingat, oh, Ibu Ervi, A-nya pendek. Jangan dipanjangkan. Oh iya, baik. Ahaza sarirun. Iya, sahih. Betul. Apakah ini ranjang? Iya. Lah, ahaza kursiyun. Iya. Bukan, ini kursi. Iya, sahih. Teruskan. Ahaza mustahun. Apakah ini kunci? Ya. La haza qalamun. La-nya dipanjangkan sedikit. La haza qalamun. Oh ya, baik. La haza qalamun. Ya. Bukan, ini pulpen. Sahih. Terus terakhir. Ma haza. Apa ini? Haza najmun. Ini bintang. Iya, masya Allah, masya Allah. Bagaimana BRV? Masih mudah insya Allah halaman ke-6 ini? Ya, insya Allah mudah. Insya Allah. BRV sebelumnya sudah belajar bahasa Arab sebelumnya atau belum? Belum, Ustaz. Baru coba-coba ini. Baru coba sekarang ini, alhamdulillah. Ya. Semoga terus Allah berikan kemudahan insya Allah. Ya. Syukran, BRV. Jazakillah khair. Ya. Afwan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi dari Palembang ya, yang telah terhubung kembali di malam hari ini. Masih di latihan yang sama, di halaman yang sama pula, halaman ke-6. Anda yang ingin berlatih bersama kami, silakan 0218236543. 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana Bapak? Waalaikumsalam. Naam. Dengan Hendy dari Bekasi. Pak Hendy, Bekasi. Pak Hendy, mohon maaf, fokus di gagang telepon atau handphone saja ya. Dikecilkan volume radio atau televisinya. Baik, silakan Pak Hendy. Pak Hendy, Siap untuk membaca? Insyaallah. Ada bukunya Pak Hendy? Ada, Ustaz. Iya, silakan. Silakan Pak Hendy. Dibaca kemudian diterjemahkan. Ma hadza? Ya. Ini apa? Bagaimana, Pak? Dibalik. Ini apa atau ini? Apa ini? Ma hadza? Apa ini? Ya, sahih. Hadza baitun. Ya, hanya dipanjangkan sedikit. Hanya dipanjangkan sedikit. Hadza baitun. Hadza baitun. Ya, sahih. Ini rumah. Ya, sahih. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Ya, sahih. Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Ya, ainnya bagus sekali Pak Hendy. Ulang sekali lagi Pak. Naam. Naam. Masya Allah, bagus sekali ainnya. Teruskan. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Ya. Hadza qamisun. Ya. Ini kemeja. Ya, sadnya jelas alhamdulillah. Teruskan. Ahadza sarirun. Ya. Apakah ini ranjang? Ya. La. Hadza kursiyun. Ya. Tidak. Ini kursi. Masya Allah. Mumtaz. Bagus sekali. Ahadza miftahun. Ya. Apakah ini kunci? Ya. La. Hadza qalamun. Tidak, ini pulpen. Iya, sahih. Betul. Teruskan. Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Nah, diperbaiki ha-nya sedikit Pak Hendy. Ha. Hadza. Ha. Oh iya, yes. Hadza najmun. Ya. Ini bintang. Ya, masya Allah, masya Allah. Bagus sekali Pak Hendy. Jazakallah khair. Cukup. Terputus. Tapi alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan. Selesai, sampai akhir. Alhamdulillah. Bagus sekali bacaannya. Baik, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik Pak Hendy dari Bekasi yang telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam latihan kitab Durusul Ulugh pada latihan halaman ke-6 ini. Di belakang beliau mungkin Ustaz? Ya, satu lagi. Satu penelpon dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bersama-sama. Berarti di kesempatan ini kita sapa kembali. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana ini? Kerin. Ya, Kerin. Enggak, itu. Silakan dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah, Ibu. Sudah terhubung ya, Bapak ya. Dari siapa ini? Pak, kecilin dong suaranya, Pak. Oh, ini Ibu. Mungkin ya. Istrinya. Tadi sudah masuk, Ibu. Nah, silakan. Iya. Baik. Dari Darmawati. Oh, Ibu Darmawati. Ya. Silakan, Ibu. Dari mana, Ibu? Ibu Darmawati. Iya. Iya, dari mana, Ibu? Dari Gunung Putri. Nah, oh, Gunung Putri, ya. Tetangga, tetangga dekat. Silakan. Pak, fokus di gagang telepon saja, Bu Darmawati. Iya. Oh, iya. Mau baca, Ibu Darmawati? Iya, siap, Ustaz. Ada bukunya? Enggak ada, Pak Ustaz. Baik. Lihat di monitor kalau begitu. Silakan lihat ke monitor televisinya. Sudah terlihat, Ibu? Belum. Bagaimana sekarang? Ya. Baik, silakan. Dibaca kemudian diterjemahkan. Ma hadza? Ya. Apakah ini? Ya, apa ini? Bukan apakah. Ma hadza? Apa ini? Ya. Teruskan. Ma hadza? Haza baitun. Ya. Ini rumah. Mumtaz. Ya, bagus. Teruskan. Ahaza baitun. A-nya dipendekkan. Jangan dipanjangkan. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Nah, mohon suaminya yang di sampingnya jangan ikut. Biar saya yang memperbaikinya, Ibu. Sampaikan ke suaminya. Jangan ikut memperbaiki. Biar saya yang memperbaiki, Ibu. Ahaza baitun. Dengarkan, dengarkan. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Iya, bagus. Teruskan. Naam. Masya Allah. Apakah ini baitun? Gambar apa itu? Ahaza baitun. Terjemahkan dulu, Ibu, Darmawati. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Iya, nah, terjemahkan. Apakah ini baitun? Apa tiba baitun? Apakah ini rumah? Iya, sahih. Teruskan. Naam. Haza baitun. Ya. Ya, ini rumah. Ya. Teruskan. Bagus. Ma haza. Ya. Ma artinya apa? Apa ini? Iya, bagus. Teruskan. Hadza qamisun. Nah, hanya dipanjangkan. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Iya. Terjemahkan. Hadza qamisun. Iya, bagus. Teruskan. Ini kemeja. Iya. Ahaza sari. Ahaza sarirun. Ahaza sarirun. Iya. Terjemahkan. Apakah ini ranjang? Iya, bagus. Bagus, Ibu. Teruskan. La haza kursiun. Bagus, bagus. Terjemahkan. Ya, ini kursi. La, apa arti la? Tidak. Tidak. Bukan, ya. Ini kursi. Iya, bagus, bagus. Teruskan. Ahaja miktahun. Iya. Apakah ini kunci? Iya. Teruskan. La haja kolamun. Iya. Bukan, ini pulpen. Iya, bagus. Teruskan, satu lagi. Ma haja. Mohon diangkat sedikit, Hamdani. Itu gak kelihatan apa itu? Iya. Bintang. Hadza najmun. Hanya dipanjangkan. Hadza. Hadza najmun. Bagus. Terjemahkan. Ini bintang. Iya, bagus sekali, Ibu Darmawati. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kita tunggu teleponnya nanti minggu depan. Ibu Darmawati, belajar terus insya Allah. Jazakumullah, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ibu Darmawati. Syukuran. Nah, ya, alhamdulillah. Terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Gunung Putri, Ibu Darmawati, barakallahu fiik. Dan alhamdulillah, Ustaz. Ya. Pertanyaan waktu sudah menunjukkan terakhir. Ya. Ya. Sudah dua halaman kita baca, cukup ya. Nah, kembalikan ke kantor. Baik, jazakumullah khairan. Adapun dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk berkaitan dengan buku pelajaran yang kita bahas di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Ya. Kita mempelajari mengulang dari kitab pertama, Ustaz, ya? Ya. Kitab Durusul Ughah. Dan tentunya pelajaran-pelajaran yang kita lalui ataupun kita pelajari insyaallah taala akan diupload sehingga dapat didengarkan kembali. Silakan dapat mengunjungi di website Radio Roja di www.radioroja.com. Mungkin demikian Ustaz, mohon disampaikan sebagai khitam dari pelajaran baik, kita. Baik, alhamdulillah kita sudah mulai masuk ad-darsul awal. Alhamdulillah cukup banyak yang berpartisipasi untuk belajar malam ini. Yang pertama, ana ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada seluruh yang sudah berpartisipasi menelepon, membaca, dan bergabung dengan kita malam ini. Dan pesan saya, dan ini pesan yang terus akan kita sampaikan setiap pertemuan, mohon pelajaran yang sudah kita pelajari diulang kembali di rumah. Sebelum pertemuan berikutnya, mohon dua halaman yang sudah kita baca ini diulang kembali. Sebelum malam Jumat depan kita ketemu lagi insyaAllah, mohon mengulang pelajaran. Nah, dengan mengulang pelajaran insyaAllah ini akan memudahkan kita untuk memahami pelajaran berikutnya. Jika kita ingin mendapatkan hasil dari belajar bahasa Arab ini, maka mari kerjasama. Mari kerjasama, saya memudahkan pengajarannya, antum semua al-ikhwal akhwat, baik di studio maupun di rumah, dan dimanapun antum berada, mohon diulang kembali. Dan mumpung baru dua halaman, nanti kalau sudah semakin bertambah pelajaran kita, nanti kalau nanti ditunda-tunda murojaahnya, nanti bisa menumpuk pekerjaan, dan itu nanti menyulitkan. Karena murojaah tidak lama insyaAllah. Pelajaran kita satu jam lebih hari ini, tapi ketika di murojaah insyaAllah cukup 5-10 menit insyaAllah cukup untuk murojaah. Baik, demikian apa yang kita bahas pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua hidayah dan kemudahan. Ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi al-karim.